siamo un unico fratello, non burlare la nostra comunione, che è la città di questa persona. Se ti dà tutti che ne salu, perché c'è un tanto tutti che focus tu, quello, appunto, sesuatu di tanto meno, che li canami a trovare la tua fine. Ketika saya didatangi teman-teman di Jogja kemarin, terus bilang kepada saya untuk bersama-sama kita resmikan desa itu di zaman kemudian, terus saya kan mikirin langsung, kio apa ya? Saya terus ingatkan di Nabi, ini jenis Fatona. Ini jenis Fatona. Ini itu Fatona anak Ewa Kaji yang baik. Jadi, anak-anak, Fatona itu orang diri-diri. Jadi orang Allah, nek orang no, nek orang kembang sih. Kembangnya ya orang juga, nek kodongnya orang mendukung, dan seterusnya sampai payah sampai rumah juga. Jadi Fatona itu adalah hasil terakhir dari disiplinnya Rasulullah dengan watak atau mental sidik, sehingga dia amanah secara sosial, sehingga dia punya kompetensi untuk tabligh. Terus hasilnya pasti Fatona. Jadi rintisan desa Mandiri nanti pasti berasal dari setik, pasti berasal dari kesungguh-sungguhan. Jadi pasti ada satu kelompok masyarakat yang tenangan itu. Nanti Pak Lurah, Pak Camat, PKB tenangan. Setik itu selama ini kan diartikan oleh para ulama jujur. Jujur kuwi outputnya. Ibarat untuk diambuni, dituntuti. Nah, setik itu artinya tenangan. Tenangan, itu dipati tenangan, tapi murah tenangan, tapi muncul tenangan, tapi kalau misalnya tenangan, tenangan itu akan menghasilkan amanah. Nek kacang tenang kacang, ya itu juga sore kacang itu. Nek pitik, tenang pitik itu diboleh sebagai pitik. Jadi kita itu akan bermanfaat dan berfungsi kalau kita sungguh-sungguh menjadi yang ditugaskan kepada kita. Nek kini tadi muncul ya sore kacang, ojo dulu ngewan, ojo dulu. Makanya ojo malaikat, yang menungso itu yang menungso orang malaikat, orang jin, orang sing itu. Jadi menurut saya desa Mandiri adalah salah satu wilayah Allah yang berupa fatwa kepada masyarakat Banyumas, karena di seluruh dunia ya lagi ono siji. Jadi itu arah fatwa kan. Di Amerika ya ono, di Rusia ya ono, planet Indira, ono-nya ini Banyu Mas, ono-nya ini Karangitung. Karangitung. Saya kesini ini dengan perasaan bersyukur kepada Allah, senang di Banyu Mas, kalau bangga dulu kota-kota singgali di Semangiri. Saya bangga. Bangga itu ada sesuatu yang membuat saya tidak sekedar senang, tapi ono mongko gitu, ada plusnya. Jadi ini adalah faktornya. Itu berarti sejak awal Pak Lurah, masyarakat desa ini dalam menjaga sendiri itu mesti uang tenangan. Nek tenangan mesti jujur lah. Nek orang jujur lah tenangan berarti yang tiga. Nek rapi tenangan. Harus bujuk negara tenangan. Jadi nek siapa kena bujuk dia kena saja. Jadi kalau lihat dia ni, itu namanya tenangan. Tenangan menghasilkan jujur. Tenangan dan jujur menghasilkan dipercaya uang amanah. Maka pesan Pak Bupati ini sangat bagus, tolong amanah keuangannya dijaga. Ojo-ojo nanti orang bocor-bocor. Miro kan di Nabi, kan di Nabi juga, ini umur lupa. Lupa kita ini kalau satu-satu. Ini dengan hidup banyu ini, atau anjuran jalan ini. Ini lah, dengan bocor. Airnya ada yang nipat-nipat, atau bocor-bocor dari antara jalan-jalan. Kalau suatu orang bocor ya. Jadi banyu ini 100% tiga ini, makanya dia orang yang sangat amanah. Nanti tangannya le, orang saya dilatih banyu. Jadi butuh itu secara fisik seperti itu dan secara simbolik kan dengan bilang menurut siapa pun dia orang masing keder, orang masing ketuing sud, orang masing jadi. Jadi misalnya ini, nak kan dengan nabi mendigo, pokoknya orang non mendigo ini mengurusi orang membangun jadi wajib. Ono sing sunat, ono sing mubah, ono sing makruh, ono sing haram. Biasanya sama. Semua hal dalam hidup itu dimulai. Makanya nak isyarat dia menusuk sing wajib. misalnya Pak Bupati ini, dia punya kualitas wajib di hatinya orang Banyumas. Jadi ini Bupati nanti ganti, nangis untuk ditangisi dengan ojo nanti. Itu sekali wajib rasa dialihkan. Karena berarti dia punya kualitas, punya mutu wajib. Nek mutunya sunnah itu, yuna isya ya kaya rupiah. Pak Bupati, kalau bisa dia lagi, nek rasa sepilnya, yang jenis ngomong-ngomong, itu sunnah. Nek Bupati sore ini, Arkayoben, Rakayoben, itu kan wujud ibu tak akan ini. Honorano lah masalah. Nah, nek isya sudah jadi muncul itu. Nek isya itu sudah diomong, sih ditangisi orang dia, nek dengar orang-orang. Posisi dan kualitasnya kalau bisa kualitas wajib. Oh, cuma dia rano kayak top nampilnya, orang kayak tenang gitu misalnya. Nah, oh cuma dia dari manusia makro. Makro itu ya jelas tuh. Bu cokai di mati ini, bu boleh iya sih bu. Nah, misalnya gitu, kalau ada pikiran begitu di masyarakat, berarti Pak Bupati itu makro. Nah, di moinnya berarti Bupati haram. Gitu kan? Moh, moh, moh, moh, tenang, kemudian moh. Jika bukan ngajak-ngajak moh, ya. Itu berarti dia punya kualitas haram. Jadi mari kita menjadi manusia yang wajib. Manusia sing dieman karo wong. Manusia sing nek wong-wong kelangan awake dhewe mereka menangis dan gelora gara-gara dia. Dalam posisi apapun. Nah, menurut saya desa internet ini kualitasnya tidak ada sunnah. Kualitasnya sudah wajib. Jadi nek ora ana desa internet iki, desa internet iso sok globalne iki. Mulane saiki mergo wis mulai ono terus mikir terus bagi kita rasakan bersama. Ayo dicoba bareng-bareng. Amana nanti setik. Ah tapi kan mandiri internet iki kan yo itu kan sebuah tema. Kabeh opo wae nurut kan tetep ono masalah, ono mundur. Bisa harapan, bisa ancaman. Atau unsur harapannya ini, ancamannya ini, kita harus kita pahami. Maslahatnya ini, mudorotnya bisa ini, itu harus kita pahami semua. Kalau enggak, nanti kita keserimpet di tengah jalan, ternyata mudorotnya enggak bisa kita atasi. Tapi intinya adalah, menurut saya, ini namanya revolusi keempat. Jadi dimulai bangkitnya dunia itu mulai dari revolusi Prancis yang namanya Renaissance 1816, 1817 sampai 1818 itu terus yang kemudian itu namanya revolusi pengetahuan. Kalau orang barat panggil itu revolusi pencerahan. Nah menurut saya tidak terbalik. Orang itu butuh pencerahan. Gue ngelebut menungso sosial. Karena sejak itulah menungso itu selanjutnya sosial. Manusia itu menjadi pemimpin dunia dan menguasai dunia. Jadi hubungannya kalau dititan dia berkuasa atas dititan, nantilan dia berkuasa atas. Bukan sesama makhluk Allah bekerja sama. Dan yang nanya kan kewan ini kan masmu, dititan kan masmu. Kita kan begitu kalau dinanya ya. Itu saudara kita bersama, kita harus kerja sama. Kita tidak boleh mengeksploitasi alam. Indonesia sejak lahir sampai reformasi kan eksploitasi alam. Bukan tradisi dan seterusnya itu kemarin kita ikut Indonesia, kita ikut global. Kemudian diresmikan pada revolusi itu namanya globalisasi. Pertama revolusi teknologi, terus revolusi globalisasi, kemudian revolusi IT, revolusi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang ini kita memasuki menjelang revolusi berikutnya yaitu pembengkakan informasi dan komunikasi. Jadi aja lali ya ini mandiri internet ini mungkin apik untuk sesuatu hal tapi juga mengancam sesuatu hal yang lain. Kita akan bisa kita banyak bermasalah. Jadi pokoknya aku jalan mengkonco-konco jujuran sahabat yang mengawal ini untuk sinambi nginau ini apa baik kira-kira hal-hal yang terjadi dia lagi kita lemah. Hubungannya tentu saja dengan kemasyarakatan, dengan hati neuang, kelakuan neuang, dengan akhlak neuang, satu kelebih. Karena revolusi ketiga informasi komunikasi ini kan merusak silaturahmi bangsa. Oleh sono bener nih nanti sudah sono sampai saya itu sejak awal agama itu tak mau. Jadi sampean tidak bisa menemukan Twitter saya, Facebook saya. Kalau Facebook sudah akan ganti namanya jadi Meta sih kalau lagi. Contoh kan lebih dasar. Lebih dasar tadi ini iso luwe nyambung tapi iso luwe nilayake. Gitu. Nah, saya kan enggak punya semua itu. Facebook apa jalan gue, Instagram, TikTok, semuanya gue tak pernah mungkin barang. Tetapi harap kita hitung bersama-sama Pak. Nanti tolong syukuran salah sama Bapak-Bapak pemimpin di desa ini yang hitung sama termasuk ke Pak Bupati juga untuk selalu dinamis melaporkan dan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya karena ini kata-kata yang penting hati-hati lagi. Kita menjelaskan itu, ono memolong-molong itu. Jadi ini adalah harapan tapi juga ancaman. Udah dia menunggu. Bisa ini dengan setiap karya teknologi itu akan berfungsi ganda pada manusia. Dia turun ono motor ngebit 10 kilo ala masalah. Saiki Jumatan 200 meter yang motor. Jadi teknologi itu memanjakan kita. Zaman biyen handphone awal-awal tahun 90-an akhir ya, itu belum ada smartphone, belum ada, baru ada provider terbatas hanya 2G. Ya. Sekarang sudah 5G. Nah, di sini nanti, nah nanti kita komunikasi bersama-sama. Zaman biyen ono handphone wis nyampur karo konvensional, kan saya ini nak kowe ya handphone Nokia 3 ya. Tawaran di smartphone tapi RAM-nya masih 2GB. Sekarangnya rata-rata 3-4-5GB terbaik RAM-nya. Nah, gue saya ingin gue handphone gue sih kok 10 tahun yang lalu itu sekolah kerasa gitu. Iya tuh, lantik gitu. Karena kita sudah berubah. Karena kita itu mentalnya sudah berubah. Sudah lebih manja. Nah, teknologi itu memanjakan kita. Untung Bandar Negara belum ada bandara. Nah, sama bandara kan Pak Bupati nak dapat mesin yang besar. Oke, jadi baru kan mobil sudah agak benar. Gitu ya. Untung tidak ada. Bisa bilang untung itu berarti ya. Maksudnya ini Pak Bupati menjadi tetap tahan dan punya dan tertahan banding seperti dulu dulu. Tetap jadi uang sering tangguh dan gitu kan. Nah, jadi ini pesawat kan susu yang menjadi sangat manja. Ya. Jadi Bapak sekalian saya intinya adalah pokoknya ayo bersyukur senengnya ya waspoto. Karena waspoto itu bahasa Arabnya takwa. Takwa itu bukan wedi. Nek wedi takut pada Allah itu khauf atau yaksa. Jadi misalnya ulama itu cirinya menurut Allah adalah wong sing wedi nang Gusti Allah. Bukan wong sing pinter agama. Pinter ora mung agama ceramahnya kok. Nek kaya-kaya orang dikira Gusti Allah kelakuane. Ulama menurut Allah. Jadi maka saya menerjemahkan takwa itu adalah waspoto. Waspoto oleh punya ono Allah itu selalu ono malaikat, ono setan, ono iblis selalu itu waspoto terus. Nek kowe ngene iso tetep ono. Jadi kita selalu waspada itu namanya takwa. Kira-kira begitu Bapak. Tapi saya mohon maaf kalau sudah pertanyaan tapi intinya oke aku sudah mengerti itu sebagai guru. Saya doakan mudah-mudahan kalau ada yang tidak cukup di dalam proses desa mandiri internet ini, Allah akan mencukupi. Ya. Karena semuanya orang yang kelas, semuanya orang yang sitik, amanah, mudah-mudahan tablis dan mendapat pahala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ucapan yang diajarkan oleh Allah sendiri. Dari Quran dan An-Nahl, ya, ditiru saja yang Allah ajarkan di Quran. Jadi yang diberikan. Jadi kalau sekarang tu diberikan sing sekarang masih jibul. Ya. Kasurnalah urus sama kau, guys. Termasuk nunggu. Pokoknya nunggu Pak Popo, manggil Pak Popo, stres Pak Popo. Rasa jaluk dia rasa jaluk rambut kaget. Pokoknya terserah lah. Mas cukup Gusti Allah yang kasih. Itu aja. Jadi semua malah masyarakat. Kalau ditanya soal